Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kita ke episode menuju Allah bagian yang keempat. Kita bicara bahwa semua orang punya persoalan, punya keinginan, ya, punya hajat, punya situasi dan kesulitan yang didefinisikan sendiri oleh pikiran masing-masing. Tapi ada yang kemudian menjadi keluhan, oke? Ada yang bahkan menjadi kesia-siaan, jadi yang tidak produktif, jadi dosa malah. Tapi ada yang jadi doa dan ibadah. Sederhana, kadang-kadang sepele gitu loh. Sama-sama pengen punya rumah, tapi yang satu ini kerjaannya ngedumel melulu. Ngeluh rumahnya kecil, rumahnya sempit, berantem melulu jadinya, uyang palanya. Sementara yang satu pengen punya rumah juga, tapi jadi duwiner gitu loh. Bilangnya terima kasih ya Allah udah dikasih rumah. Dan dia tidak nyebut walau kecil, enggak. Makasih ya Allah udah punya rumah. Alangkah indahnya kalau engkau memberikan kami rumah yang lebih besar dan seterusnya. Ada orang yang kemudian di motor, kemudian hujan. Hujan, dia parkir, dia berhenti menepi di bawah jembatan. Harusnya titik nol itu menjadi doa, menjadi sesuatu yang tidak sia-sia, tapi jadi sia-sia. Dia nyender aja gitu kan, di apa kolong jembatan itu. Sementara yang lain malah berdoa gitu. Ya Allah, enak banget kalau saya punya mobil. Segitu aja tuh jadi berbeda gitu. Nah, kita belajar di episode keempat ini, masih meneruskan bagaimana kemudian Nabi Allah Ibrahim untuk menjawab persoalannya, untuk mencapai dia punya hajat, bagaimana cara dan sikap beliau, solusinya bagaimana, hasilnya seperti apa, lalu kemudian pasca hasilnya bagaimana. Kita mengenal Nabi Allah Ibrahim tidak punya anak, oke, so he start from zero. Beliau mulai dari nol. And then inilah yang dia tempuh jalannya, yakni menuju Allah. Jadi segala cara kita bungkus, kita sebut dalam satu kalimat sederhana, menuju Allah. Ini it's all about way. Ini tentang cara. Supaya tidak nol gitu kan. Satu, dua, dan seterusnya. Lalu kemudian kita mengenal dari sejarah, akhirnya Nabiullah Ibrahim punya Ismail. Nah, kemudian Allah membuat zero lagi. Nabi Ismail dizeroin lagi, diambil kembali Nabi Ismail. Lalu Nabi Allah Ibrahim setuju, Ismail setuju, Siti Hajar setuju. Bukannya minus, bukannya zero, tapi malah bertambah menjadi Ishak. Ini menarik. Saudara gak punya kerjaan, jadi punya kerjaan. Giliran punya kerjaan, berkembang, growth. Allah minta gak mau. Allah datang, selalu ditolak. Kan kadang-kadang Allah datang tuh, saudara gak tahu, gak ngerti caranya bagaimana kan. Ada seorang pengusaha datang. Lalu dia bilang, saya bangun perumahan, 4 kapling, 4 kapling, 4 kapling. Lalu kemudian dia bilang, saya sudah sedekah 2 kapling. Kemudian keluar misalkan dari kalimat saya, bagaimana kalau 3 kapling, jangan 4 kapling. Nah, kalau orang yang jeli menangkap bahwa tidak ada yang berbicara kecuali Allah, maka dia harus melihat bahwa, oh jangan-jangan ini Allah menghendaki 3 kapling, bukan 2 kapling. Harusnya dia getting better. Selalu di future time, dia selalu getting better, tapi dia stuck. Banyak orang kemudian demennya di zero tadi aja, nol ya. Orang-orang yang sebelum kerja dia duha, sebelum kerja dia sholat malam, sebelum dapat kerjaan dia sholat berjamaah dan doa, tiba-tiba setelah punya kerjaan, bukan menuju Allah, tapi dia balik kanan, mundur. Dia tinggalin semuanya. Maka Allah gak pakai nanya lagi, langsung made it zero. Allah bikin nol aja. Nah, sementara di sisi lain ada banyak orang yang dengan sadar dia menzerokan gitu. Dia susah payah kredit mobil 3 tahun. Kemudian dia bilang, ya Rob, saya cukuplah 3 tahun aja. Tahun keempat milikmu. Nah, gak perlu Allah datang, dia datang duluan. Paling hebat ini. Paling top. Nabi Ibrahim ini didatengin. Jadi Allah datang kan lewat mimpinya toh. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail yang diabadikan di dalam surah As-Saffat ayat 102, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma tara. Aku melihat di dalam mimpi aku menyembelihmu, diperintahkan oleh Allah, aku disuruh menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Fanzur ma tara. Dijawab oleh Ismail, oleh ya abati, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan kepada engkau wahai ayahku dari Allah SWT. Mirip kejadiannya seperti seorang istri misalkan bilang kepada suaminya, Pak, kita udah nikah 10 tahun. Besok ini tahun yang ke-11. Di ulang tahun pernikahan kita yang ke-11, gimana kalau kita sedekah cincin kawin kita? Mirip toh? Seperti Nabi Allah Ibrahim bilang kepada Ismail. Yang jadi Ibrahim kira-kira istrinya. Yang jadi Ismail kira-kira suaminya. Lalu kata suaminya gini, usah, itu kan sejarah kita. Ya, kalau dia kemudian tidak jadi menyedekahkan itu, maka sejarah tidak akan bertambah baik. Ya begitu aja. Kenapa teman-teman pada pakai mobil lama? Ya karena nggak pernah diperbaharui. Oke, kita akan lihat di episode ini bahwa langkah saudara menyedekahkan atau memberikan kepada Allah lebih cepat langkah Allah mengganti saudara. Nanti kita akan lihat cerminannya dari surah yang sama As-Saffat, surah yang sedang kita pelajari ayat 103 sampai 107 setelah yang berikut ini. Baik, langsung kita lihat ayat 103. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika keduanya telah berserah diri. Agree, semua all family setuju. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar semuanya setuju akan mengorbankan Ismail. Apa yang terjadi? Dan dia Ibrahim membalikkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Kira-kira tinggal dipotong doang begitu. Ada panggilan buat Nabi Ibrahim. Wa nadainahu ayya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Ayat 105, perhatikan. Sungguh engkau telah membenarkan mimpimu, demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat kebajikan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. 106 lihat. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Perhatikan saudara. Disebutnya oleh Allah ini ujian yang nyata, ujian yang besar. Kenapa ujian yang nyata dan besar? Karena bagi Nabi Ibrahim Ismail satu-satunya. Oke? Bisa di-copy, Bos? Buat Nabi Ibrahim, Ismail ini satu-satunya. Situasi kira-kira seperti ini ya. Saudara besok sudah mau sesar istri. 10 juta gitu loh. Ada nih 10 juta gitu. Persiapan minggu besok. Lah dilalah. Ada orang kemudian butuh bantuan saudara nilainya 10 juta. Lah kalau saudara punya 100 juta. Ada orang minta bantuan 10 juta. Ini bukan bala'ul mubin. Biasa aja gitu. Sedekah 10 ribu tapi sama orang yang duitnya itu cuma 10 ribu. Ya beda dengan saudara yang sedekah 10 ribu padahal ada duit 1 juta. Beda sekali. Ini ada duit semangga-mangganya buat pergi haji. Tapi ada orang kanker. Perlu ditolong. Gimana ya? Kalau saya tolong saya gak jadi haji. Kalau saya haji, aduh pusing nih. Tiba-tiba diputuskan, oke lah, bagi dia supaya dia selamat dari kankernya, misalkan gitu. Percaya omongan saya, pergi hajinya kalaupun dia daftar itu masih 8 tahun, 10 tahun. Tapi pasca dia sedekah malah punya travel, malah bisa pergi umroh tiap tahun. Dia belajar dulu malah negeri Arab seperti apa. Bahkan di tahun ketiga dia udah plus Turki, tahun keempat plus Jordan, tahun kelima plus Palestina, tahun keenam plus Eropa. Baru kemudian tahun ke-8 dia benar-benar haji, bahkan bukan cuma sendiri, berdua, bertiga, berempat sama keluarganya. Cuman orang tuh digoda sama setan, seperti Nabi Ibrahim didatengin setan toh. Apa kata setan? Ibrahim, kamu enggak gila tuh. Kamu pindah dari negeri yang jauh ke Arab, ke Saudi, ke Mekah. Perjalanan kamu sampai menikahi Siti Hajar. Punya Ismail dari gak punya jadi punya berapa puluh tahun. Kamu gak punya begitu punya gede diserahkan ke Allah. Apa gak gila? Nabi Ibrahim ambil kerikil timpuk setannya. Bang. Sadar Nabi Ibrahim gak kena. Dia maju ke Siti Hajar. Siti Hajar godain lagi. Kamu tuh ibu. Lihat suamimu lagi memotong Ismail. Siti Hajar sadar. Kok ada orang lain nih? Padahal tidak ada orang lain. Di lembah Makkah tuh gak ada orang lain. Kok kenapa nih ada? Oh pasti ini bukan orang. Ini setan. Ambil kerikil tembak. Bong. Kita juga begitu. dinasihatin sama kakak, bu jangan disetekain, nanti keluargamu makan apa. Kalau kejadian kayak gitu, ambil kerikil, timpuk tuh kakak, boom. Insya Allah ribut tuh keluarga. Ya, istilahnya gitulah. Nah, yang jadi persoalan adalah kalau setannya itu dari dalam. Kalau setannya dari luar sih, bos, insya Allah lah. Kita bisa lah, kuat-kuat mental, ya enggak? Tapi yang jadi problem adalah kalau yang jadi setannya itulah kita. Kita yang udah ngelarang diri kita sendiri, enggak? Baik. Iya, kalau dibayar sama Allah, kalau enggak gimana? Gue sih mendingan kijang lama dah, daripada enggak punya mobil sama sekali. Misal begitu. Kita terusin ya, setelah yang berikut ini, insya Allah. Tetap di Wisata Hati Anda. Di ayat 107-nya, Allah mengatakan, wa nadainahu bidzibhin azim, wa fadainahu bidzibhin azim. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kemudian kami ganti Ismail dengan kambing gibas. Lewat ayat 107 ini saya mengetahui bahwa sesungguhnya Ismail itu tidak pernah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap punya dia gitu. Bahkan dia punya yang lebih besar. Selain gibas ada Ishak. Suatu saat seorang kawan begitu bangun nih kontrakan. Begitu bangun kontrakan kira-kira 6 pintu gitu, dia punya pikiran. Kata si Ustadz, kalau saya sedekahin 5 pintu, nanti saya bisa dapat 50 pintu. Ya deh, bismillahirrahmanirrahim dah. 5 pintu diakad kepada Allah Subhanahu wa taala, akan sedekah tuh semuanya. Kontrakan kan jalan nih pembangunannya. Dia sadar-sadar, ternyata benar terjadi. Begitu dia sadar, benar terjadi gitu loh. Ketika ini kontrakannya jadi, dan kontrakan itu disedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi apa? Dia sudah punya perumahan, dia sudah punya properti. Nah, jangan berhenti. Habis itu perumahannya potong lagi gitu loh. Dapat yang lebih gede. Nanti begitu apa lagi? Potong lagi. Dang. Jalan terus, bos. Zahibun ila rabbi sayahdinnya, tidak berhenti pada saat dia sudah dapat rabbi habli minas salihin. Ya Allah, begitu kan kata Nabi Ibrahim, aku akan pergi menujumu. Nah, kalau bisa pergi menujumu ini, jangan berhenti di atap yang kita ini sedang nikmati. Terus saja sampai perginya itu benar-benar pergi, yakni menghadap ilahi rabbi. Jangan berhenti, bos. Apa aja juga kalau berhenti ya, cuman dapat di situ. Kita main game nih, gol. Harusnya naik level, tapi Anda playback, balik lagi ngeresume. Level satu lagi, level satu lagi, ya nggak pernah naik. Oke, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ya besok kita akan bicara tentang kayak apa sih dahibun ila rabbinya gitu. Jadi cara dan sikap serta solusinya apa? Gimana sih? Seperti apa sih konkretnya? Zahibun ila rabbi sayahdin. InsyaAllah episode besok kita akan belajar. Kita close dulu episode kali ini dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berani mengorbankan yang terbaik dari apa yang Allah berikan kepada kita. Toh aslinya bukan kita yang ngasih, kan kalau kita pikir-pikir. Ya apa juga gitu loh. Kalau kita ngasih Allah, emangnya punya kita? Itu kan pastinya yang Allah kasih. Lihat Ismail, punya siapa? Wong tadinya nggak punya kok, start from zero. Makanya buku yang benar itu bukan zero to hero, no, tapi zero to zero. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan kami hikmah yang besar, ilmu yang manfaat dari setiap kejadian-kejadian di dalam hidupan kami. Izinkan kami berangkat menuju-Mu, ya Allah. Izinkan kami, ya Rahman, pergi mendekatkan diri kami kepada-Mu, ya Allah. Tidak mencari yang lain, tidak mencari pertolongan yang lain, tidak mencari bantuan yang lain, tidak bersandar kepada yang lain, kecuali kepada-Mu semata, ya Allah. Rob, dari tidak ada kami menjadi ada. Dari tidak punya kami menjadi punya. Kenapa kemudian kamu menjadi pelit? Barangkali karena ilmunya belum masuk buat kami. Karena hikmah darimu belum ada di pikiran hati rasa kami. Kami pikir kami membagimu apalah yang memang kami punya. Padahal yang kami bagi kepadamu adalah yang bukan yang kami punya. Semuanya milikmu, ya Allah. Bila memberi kembali kepadamu adalah sesuatu yang bisa membuat kami malah bertambah lagi baiknya, bertambah lagi banyaknya, bertambah lagi kemudian mulianya, bertambah lagi punyanya, maka bikin kami, ya Allah, menjadi golongan orang-orang yang seperti Ibrahim dan Ismail dan salat wassalam, menjadi orang-orang yang kemudian mau berbagi lebih banyak lagi, bahkan membagi yang terbaik. Rabbana atimu lana nurana waqfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Makasih pemirsa. Salam hormat buat seluruh member Miracle dan member-member VSI. Buat koperasi juga, makasih doanya selama ini udah menemani perjalanan patungan usaha hingga menjelma menjadi koperasi. Insyaallah kita akan wujudkan pesawat sendiri untuk berangkat haji dan umroh. Kita akan wujudkan hotel sendiri di Makkatul Mukarramah. Kita akan wujudkan sendiri hotel sendiri di Madinatul Munawwarah. Insyaallah peluang itu selalu ada jika kita bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.